Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Wa qala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah selalu menyertai kemuliaan kepada kita semua. Kita awali kajian duha kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih termasuk digolongkan oleh Allah ke dalam umat yang diringankan langkahnya hingga sampai ke masjid ini untuk dapat bertafaqquh fid din, belajar sebagian dari tuntunan agama Allah. Saya selalu mengawali di awal ta'lim kita menyebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bermohon kepada Allah semoga kita digolongkan ke dalam yang disebut oleh Nabi ini. Hadisnya tercantum dalam hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2858. Rasulullah menyampaikan: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, siapa yang menyiapkan dirinya dari tempat dia tinggal menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk belajar sebagian dari tuntunan agama Allah walaupun hanya sedikit saja. Karena nanti hadis ini diambil oleh seorang yang jalan kaki dari Madinah menuju Syam hanya untuk mendapatkan hadis ini. Satu hadis saja. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan, ringankan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemuliaan ini kepada kita. Yang dimaksud hadis ini bukan orang yang seringkali ikut ta'lim, bukan orang yang rajin pengajian, tapi ketika dia ikut ta'lim, ikut pengajian, dia catat, dia pahami segala yang disampaikan, sehingga mengerti mana yang halal, mana yang haram, paham mana yang benar, mana yang keliru, diketahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Dengan paham ini, keluar dari tempat dia menuntut ilmu, keluar dari tempat ta'limnya, kemudian dia perbanyak yang halal, dia tinggalkan yang haram. Dia kerjakan yang sunnah, dia jauhi yang bid'ah. Dia kerjakan yang benar, dia jauhkan yang keliru. Nah, itulah yang akan menjadikan ringannya langkah menuju surga. Jadi kalau Bapak Ibu hadir taklim dimanapun, rajin mengikuti pengajian, tapi masih belum bisa bedakan, subhanallah, antara yang benar dengan yang keliru, yang haram dengan yang halal, masih terjebak dalam hal yang dilarang, mengerjakan yang bukan sunnah, maka masih berat juga langkah kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu seperti biasa, pekan saya di sesi keempat ini, saya selalu menyampaikan orang-orang terbaik saat di muka bumi dan saat bertemu dengan Rasulullah nanti adalah orang-orang yang nanti akan hadir bersama Rasulullah di surganya, menempati surga urutan nomor pertama. Siapa dia? Dia adalah orang-orang yang, perhatikan kalimatnya, yang akan tinggal bersama Nabi, yang di dunianya senang terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta dengan sunnahku, maka dia sungguh telah mencintaiku. Wa man ahabbani, siapa yang telah mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia sudah pasti akan bersamaku di surga. Kalimatnya kana, bukan yakunu. Kana itu artinya pasti. Dia pasti bersamaku di surga. Semoga Allah memberikan kemuliaan pada kita bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila di dunia ini kita tidak mampu bersamanya, maka mudah-mudahan kita di hari esok bisa bersama Rasulullah SAW. Karena itu, saya mohon dengan sangat, pegang dengan kuat sunnah Nabi. Aktivitas 24 jam, kita belajar bagaimana Nabi bangun dari tidurnya, bagaimana Rasulullah SAW makannya, bagaimana sifat sholatnya, bagaimana berjalannya, bagaimana beliau berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Semoga dengan kekuatan itu, bisa menjadikan bekal kita yang cukup untuk bertemu dengan Rasulullah. Rugi. Orang yang di dunianya banyak ibadah, mengenal sunnah Nabi, mengenal kata-kata Nabi, tapi di akhirat tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Karena itu pekan yang keempat ini khusus bagi kajian kita, yaitu kajian tentang sunnah nabawiyah, bagaimana mengetahui perilaku aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai bangun tidurnya sampai dengan tidur kembali. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah bahas dalam 3 sesi tentang bagaimana cara Nabi bangun dari tidurnya. 1, seperti pernah disampaikan, kita ini ingin evaluasi lagi karena topik kita akan beda di pagi ini. 1, saat Nabi bangun, beliau duduk dulu, kemudian menyeka sebagian dari bekas ngantuknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, masih ingat? Membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tolong garis bawahi kalimat wa ilaihin nusyur. Ada intasyara, ada nasyara, itu lain. Kalau intasyara itu hanya menyebar saja, beraktivitas menyebar. Bapak punya kewajiban Jumat, buka surat 62 ayat ke-10-nya. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru, di situ intasyara. Kalau salat sudah ditunaikan, silakan menyebar beraktivitas. Tapi doa bangun dari tidur wa ilaihi nusyur. Nusyur itu beraktivitas, berpencar untuk kembali kepada asal mula. Jadi maksudnya kenapa mengucapkan hamdalah saat bangun dari tidur? Karena kita akan beraktivitas mencari bekal untuk kembali pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lagi Bapak Ibu bangun dari tidur kecuali semua aktivitas kita menjadi ibadah. Itu maksudnya. Awas setiap hari baca doa alhamdulillahilladzi, tapi makan kita tidak jadi ibadah, minum kita tidak jadi ibadah. Jadi baru saat bangun pun sudah diingatkan, jangan sampai ada satu detik berlalu kecuali menjadi amal soleh. Karena itu turun langsung satu surat, wal 'asr, demi waktu yang selalu kita lalui. Innal insana lafi khusr. Setiap manusia berpotensi akan rugi. Illal ladzina amanu, tidak cukup dengan amanu saja, wa 'amilus shalihah. Oke. Bangun, duduk, seka bekas ngantuk, ucapkan doa. Yang keempat apa? Baca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Baiknya dalilnya hadis riwayat Abu Daud, masih ingat nomor hadisnya? 1367. Oke. Baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Kemudian setelah itu keluar. Yang kelima, cuci tangan kita. Oke. Setelah itu, kemudian bersiwak, menyikat gigi. Kemudian setelah itu, masuk kamar mandi, langkahkan kaki kiri, membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah itu berwudu, atau yang kedua bagi yang berhubungan suami istri, kemudian mandi dulu, mandi janabah, telah saya uraikan ini seluruhnya. Kemudian balik lagi keluar dari kamar mandi, langkahkan kaki kanan. Baik, berhenti kita sampai di situ. Nah, kita hentikan dulu ini sebentar karena kita akan masuk pada sunnah yang sangat besar yang ingin kita bahas di pagi ini. Sebelum kita bahas tentang sunnah yang sangat besar ini, karena manfaatnya begitu istimewa, kalau kita tidak bahas hari ini, barangkali kita tidak akan pernah punya kesempatan di tahun ini untuk membahas itu lagi. Kita akan evaluasi dulu. Dari mulai bangun sampai dengan tadi yang terakhir, materi yang terakhir setelah 3 bulan, Bapak Ibu sudah sampai mana? Sudah diamalkan sejauh mana? Bangun tidur sudah duduk? Alhamdulillah. Menyeka yang ngantuk? Dah, baik. Baca doa. 10 ayat terakhir Ali Imran. Sudah 3 bulan loh, Bu. Pak. Sudah 3 bulan. Baik. Dengar ya, saya ingin sampaikan, Quran itu tidak sulit. Seorang pengusaha datang ke tempat kajian kami di Pekayon, ingin menghafal Quran. Dia katakan, "Ustaz, saya tidak bisa baca Quran." Bukan tidak hafal, tidak bisa baca Quran. Saya bilang, "Bapak bersyukurlah. Ada orang sudah bisa baca Quran, gak mau menghafal. Bapak tidak bisa baca Quran, mau menghafal." Datang beliau, saya sampaikan, "Begini Quran memperkenalkan bagaimana cara dihafal. Ikuti ini. Insya Allah kalau Bapak ikuti, pekan depan datang lagi ke sini, Bapak akan bawa 10 ayat." Apa yang terjadi, Pak? Satu pekan, tidak nunggu lama. Satu pekan beliau membawa 20 ayat. Dan dibaca dengan bacaan yang sangat baik. Pekan selanjutnya 50 ayat. Bila orang yang tidak bisa baca Quran saja, satu minggu sudah membawa 20 ayat, antum yang bacaannya sudah bagus, mushafnya ada, Qurannya ada, 3 bulan 10 ayat belum apa? Oke? Jadi mulai hari ini, jangan lagi kita bertemu di bulan yang akan datang, kecuali sudah membawa 10 ayat surah Ali Imran. InsyaAllah ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, Kenapa saya mulai dengan ini? Karena Nabi setiap memulai ta'lim itu selalu bertanya pada para sahabatnya, siapa yang sudah berbuat kebaikan A? Contoh misalnya, dan subhanallah kita akan lihat, hanya ada satu orang sahabat yang melakukan semuanya itu. Perhatikan kalimatnya, kata Rasulullah, siapa hari ini yang sudah bersedekah? Ana ya Rasulullah. Satu orang mengacungkan tangan. Siapa yang hari ini sudah menengok orang sakit? Ana ya Rasulullah. Yang ketiga, siapa hari ini yang sudah mengantarkan jenazah? Ana ya Rasulullah. Siapa hari ini yang sudah menyolatkan jenazah? Ana ya Rasulullah. Siapa hari ini yang sudah membahagiakan saudaranya? Ana ya Rasulullah. Di antara sekian banyak orang, cuma satu orang ini mengacungkan tangan. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang sebagian orang mencelaknya, yang disebut bahkan oleh Nabi, kakinya saja, pahanya saja tidak sebanding dengan amal umat-umat manusia yang ada di bumi ini. Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bisa beramal dengan uangnya, tapi setiap hari mencari siapa yang membutuhkan. Setiap ada yang sakit, beliau kunjungi. Ada yang meninggal, beliau antarkan, beliau salatkan. Setiap hari, mohon maaf, coba Bapak Ibu ukur saat kita bangun, kebaikan apa yang telah kita lakukan di hari ini harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Tapi hati-hati ya, jangan bersandar pada hadis palsu, karena ada hadisnya semi palsu. Berbunyi kurang lebih begini. Jadi ada hadis palsu, ada semi palsu, matruk, yang terakhir mungkar. Ini tiga ini mesti ditolak. Maudhu, matruk, mungkar. Ada hadis yang kedua, kualitasnya matruk. Ya. Apa bunyi hadisnya? Man kana yaumuhu khairan min amsihi. Ya. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, faqad rabiha, maka beruntung dia. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka rugi dia. Siapa yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, maka celaka atau terlaknat dia. Hadis ini bukan hadis yang sahih. Hadis ini hadisnya hadis matruk. Ada dua versi. Satu diriwayatkan oleh Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam menyatakan, saya dikabarkan oleh Hasan al-Basri. Hasan al-Basri dapat dari mana? Mimpi ketemu Rasulullah. Jadi gak sampai sanadnya pada Nabi. Mimpi ketemu Rasulullah, dikabari itu, dipesankan. Kemudian menyebar dikira sebagai hadis. Ibrahim bin Adam tidak pernah bertemu dengan Hasan al-Basri. Oke. Dan versi hadis kedua itu nanti disebutkan oleh Ad-Dailami dalam kitabnya Musnad Firdaus. Oke. Diriwayatkan oleh Al-Harith namanya. Al-Harith ini orangnya suka berdusta. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang suka berdusta dihukumnya hadis matruk. Baik. Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang lebar, apa sunnah yang besar ini yang harus kita bahas di duha ini? Sehingga kita hentikan sementara sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi sepanjang aktivitas 24 jamnya. Adalah sunnah bagaimana cara menyambut Ramadan dan menetapkan awal Ramadannya serta awal Syawal atau Idul Adha-nya nanti akan kita jelang. Jadi materi hari ini kita akan bagi ke dalam dua bagian. Satu dipaparkan dengan singkat tentang tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan, oke. Okay. Upaya menyambut dan merencanakan Ramadan. Dan yang kedua, kita akan bahas tentang sunnah Nabi. Atau yang paling tepat, tuntunan Al-Quran dan sunnah dalam menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Idul Adha. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Ayatnya, dicatat dulu dalilnya. Quran Surah Al-Baqarah 183. Untuk mempermudah, sedang ada slide-nya di sini. Bapak Ibu sekalian, pada bulan Rajab tahun kedua Hijrah, diturunkan oleh Allah firman-Nya yang berisi perintah untuk kewajiban menunaikan ibadah puasa. Karena sebelumnya Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, Hijrah, kemudian melihat orang Yahudi selalu menunaikan puasa Asyura, diikutilah Rasulullah. Kata Rasulullah, kita lebih berhak melakukannya dibandingkan mereka. Diikuti, kemudian ditunaikan itu Asyura, diolok-olok oleh Yahudi. Diolok-olok oleh orang Yahudi. Mereka mengatakan, lihat umatnya Muhammad. Katanya. Lihat umatnya Muhammad. Tidak punya ibadah kecuali mencontek kita. Salatnya meniru kita menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai kemudian Allah turunkan surah Al-Baqarah itu ayat 144. Ketika Rasulullah sedang makan siang di rumahnya Ummil Bashar. Turun ayat itu. Kemudian berbaliklah ke arah Masjidil Haram. Ya. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Di situ kemudian berputar. Karena berputar merubah arah kiblatnya, disebutlah saat itu dengan Masjid Al-Qiblatain. Tadinya bukan masjid, itu rumah. Di rumah, setelah kemudian Rasulullah SAW wafat, sahabat tahu ada tempat sejarah di situ, ditawarkan pada Ummi Bashar untuk dibeli. Apa jawabannya? Perhatikan. Sahabat meminta, kami akan beli ini untuk jadikan masjid. Kata Ummi Bashar, tidak usah dibeli. Aku wakafkan ini untuk jadi masjid. Dibangunlah itu, sampai sekarang kita bisa kita lihat, dikenallah dengan Masjid Al-Qiblatain. Setelah turun itu, tidak ada kesempatan lagi untuk mengolok-olok. Selain mengolok-olok tentang puasanya umat Islam. Orang Islam itu tidak punya syariat puasa, kecuali meniru kami katanya. Mereka tidak punya tuntunan. Karena itu tepat di tahun kedua hijrah, di bulan Rajab, diturunkanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Quran surah Al-Baqarah 183 berisi kewajiban tentang puasa bulan Ramadan. Sejak saat itu, karena kita Quran Sunnah kita lihat di dalilnya, sejak saat itu Aisyah radhiyallahu anha buka Babus Siyam, kitab Al-Bukhari Babus Siyam nomor hadis yang kedua. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada kita semua, kata beliau, sejak turunnya ayat itu umat Islam semakin bersemangat menunaikan puasa Ramadan, sedangkan Asyura ada yang menunaikannya, ada yang tidak. Karena Nabi menyatakan, "Faman syaa'a falyaf'al, faman syaa'a falyatruk." Siapa yang ingin menunaikannya, tunaikan, yang tidak, tidak. Di poin kita sebagai pengantar, dan kenapa nanti disebut dengan tarhib, saat turun ayat itu, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum taqun." Tidak ada satu orang sahabat pun yang tidak bahagia. Tidak ada satu orang sahabat pun yang tidak bahagia. Turun ayat itu, Nabi langsung menyampaikan dua sabdanya. Dan dengan dua sabda itu, mereka semakin luar biasa senangnya dengan turunnya Ramadan ini. Hatinya lapang, jiwanya luas, senang dengan kedatangan Ramadan. Nanti kita akan lihat apa yang menyebabkan mereka senang, hatinya begitu lapang dan luas jiwanya. Kita akan perhatikan nanti tiga sebab utamanya. Hanya dalam bahasa Arab, seorang yang luas hatinya, lapang jiwanya, senang dengan sesuatu, itu dalam bahasa Arab disebut dengan kata dasarnya rohaba. Rohaba. Di rohaba itu secara bahasa artinya dada yang lapang, hati yang luas. Luas, tenang, nyaman. Kenapa bukan bahagia saja, harus lapang? Ini uniknya kalimat dalam bahasa Arab. Bapak ibu sekalian, saya berikan gambar. Ini apa? Gelas ya. Ini gelas isinya ada air. Kalau ini dikosongkan, tempatnya menjadi luas, menjadi sempit. Luas ya karena belum diisi. Tempat yang luas itu bisa siap diisi dengan apa saja. Tapi kalau ini sudah saya tuangkan misalnya, maaf, air putih di sini, air bening misalnya. Kalau saya tuangkan yang lainnya bisa tidak? Bisa, tapi akan berubah. Tuangkan kopi jadi air kopi kan? Tuangkan susu jadi kopi susu kan? Macam-macam. Kalau saya isi dengan pasir, penuh sampai di sini. Kira-kira tempatnya lebih luas, lebih sempit? Lebih sempit. Jadi ketika tempatnya sempit, akan sulit diisi oleh apapun. Jadi kenapa menggunakan kalimat tarhib, bukan kalimat bahagia saja? Ingin mengesankan bahwa kami ini sangat bahagia, kami lapangkan, kami luaskan seluruh isi hati kami sehingga siap menerima perintah apapun yang akan dititahkan saat Ramadan itu. Itu maksudnya. Jadi kalau mau disuruh sholat, tempatnya masih luas. Mau diperintahkan untuk menahan amarah, tempatnya masih luas. Diminta sabar, tempatnya masih luas. Jadi saking senangnya, apa aja siap ditunaikan. Ya? Nah, cara untuk menunaikannya dan menunjukkan semangatnya, prosesnya disebut dengan tarhib. Ya? Rahaba artinya lapang, luas. Kalau itu ditunjukkan dengan keseriusan dan kesungguhan, maka dirubah namanya menjadi tarhib. Jelas sampai sini? Jadi tarhib Ramadan itu, sering kita dengar tarhib Ramadan. Di tarhib itu, upaya untuk melapangkan, meluaskan jiwa kita dan hati kita, disertai rasa kebahagiaan untuk menerima segala perintah yang akan diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Dari kata inilah, dari kata tarhib, kalau kemudian sudah kita buktikan datang waktunya, lalu kita terima dengan lapang, maka orang Arab merubah dari tarhib menjadi marhaban. Artinya? Alhamdulillah. Dari tarhib menjadi apa? Marhaban. Jadi ada rahaba, ada tarhib, ada marhaban. Rahaba itu kata dasarnya. Ya? Rahaba kata dasarnya. Kemudian yang kedua, rahaba. Prosesnya yang dilakukan dengan kesungguhan itu disebut dengan tarhib. Jadi ada orang yang baru rahaba saja, ada orang yang sudah tarhib. Kalau yang sudah, yang baru rahabah saja, hati lapang, hati lapang. Tapi kalau yang tauhid, dia siapkan dari sekarang. Lapangkan hatinya, dilatih dengan banyak menunaikan siam sunnah dan seterusnya, ya. Baik. Karena itu nanti di antara tarhib Ramadan ditunjukkan oleh lagi-lagi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang sudah tarhib itu sejak masuk bulan Sya'ban, lihat kata Aisyah, Al-Bukhari bab siam nomor hadis yang ke-8. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menunaikan siam sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Jadi sejak Sya'ban pun dia sudah banyak melatih dirinya dengan puasa sunnah. Menyiapkan dirinya untuk masuk di Ramadan. Karena kalau sudah dia biasakan, akan semakin biasa nanti. Itu tarhib namanya. Jadi bukan sekedar, ya saya tarhib. Apalagi bikin acara, tarhib Ramadan. Isinya makan-makan, ya enggak sesuai. Oke? Nah, ini yang dimaksudkan. Atau hadis Nabi SAW, bukan hanya itu. Hadis Nabi SAW, perhatikan. At-Tirmidzi nomor hadis 665. At-Tirmidzi nomor hadis 665. Apa yang disampaikan di situ? Beliau ini atau orang yang tarhib ini itu selalu memperbanyak doanya bahkan sampai di penghujung Syaban. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam, rabbi wa rabbukum. Wah. Kenapa tidak ada yang nyambung? Belum hafal doanya? Bukankah sudah saya tulis ini? Baik. Itu diperbanyak doa itu, Bu. Pak, karena kita belum tentu tahu sampai tidak ke bulan Ramadan. Jangan-jangan pulang dari sini ada yang wafat. Mungkin. Bisa saya duluan. Bisa ibu duluan. Pak Ketua DKM jangan, karena belum umroh kita. Bisa itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Karena itu diperbanyak doa kepada Allah. Minta, hati-hati ya. Nanti ada dua doa. Hadisnya itu mungkar. Dan itu yang sering dibaca, itu yang keliru. Contoh, hadisnya satu tercantum dalam Sunan Al-Baihaqi. Kitabnya Syu'abul Iman, nomor hadis 3225. Kalau saya bacakan ini pasti dilanjutkan ini. Lancar ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wa balighna. Ibu senang ya hadis dhaif dihafal. Yang sunnah ditinggalkan. Baik, ya? Itu mungkar. Mungkar itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang suka melakukan perbuatan maksiat. Sehingga hadisnya harus diingkari. Tidak bisa dijadikan dalil dalam agama. Ada hadis yang mirip-mirip lagi, satu lagi. Itu terdapat di Musnad Ahmad, Musnad pertama, Abdullah bin Abbas, nomor hadis 259. Ini mirip, ujungnya saja yang beda. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ketahuilah yang meriwayatkan hadis itu, kedua-duanya orangnya sama. Dari Ziyad An-Numairi. Siapa Ziyad An-Numairi itu? Orang yang suka bercerita hadis, tapi orang yang suka melakukan perilaku maksiat. Ya? Maka disebut hadisnya mungkar, harus diingkari, tidak boleh diterima. Bapak ini senang hadis-hadis yang kalau enggak mungkar matruk. Kalau enggak matruk palsu, gitu kan? Coba. Pernah dengar hadis ini? Awal puasa adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, ujungnya idkum minan nar. Hadis itu matruk, semi palsu. Pernah dengar hadis ini? Niyamu shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Pernah? Itu hadis palsu. Baik ya. Nah, kembali ke sini. Jadi banyak berdoa karena rumus dalam ibadah, kalau kita niatkan, rencanakan, turun pahala satu. Jadi kalau ibu bapak ingin berbuat baik, itu sudah dicatat satu. Kalau dilakukan, tambah satu. Maksiat tidak, direncanakan belum ditulis, dilakukan baru tertulis satu. Karena itu kenapa diminta banyak berdoa? Mohon maaf, kita tidak tahu kapan ajal kita akan tiba. Mudah-mudahan dengan seringnya berdoa, keinginan kuat, walaupun tidak sampai ke Ramadan, pahala Ramadan sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Itu maksudnya. Okay. Baik. Marhaban. Kita akan cepat. Ini kesungguhannya. Kalau sudah datang, kemudian kita sambut, kita tunjukkan keseriusan kita, maka ungkapannya dirubah menjadi marhaban. Karena itu jangan heran kalau kita bertamu pada orang Arab, ketika datang mereka katakan marhaban. Marhaban itu punya dua makna. Artinya, saya senang dengan kedatangan antum. Yang kedua, silahkan apa saja yang bisa dilakukan, saya berikan sepanjang saya bisa. Itu maksudnya. Hati saya sudah luas, sudah lapang. Saya senang dengan kedatangan antum. Apa yang bisa saya berikan, insya Allah saya berikan. Karena itu sahabat hebatnya. Pak, perhatikannya. Karena itu dipuji oleh Al-Quran, tidak akan ada lagi generasi seperti mereka. Tidak akan lagi ada generasi seperti mereka. Subhanallah. Tidak ada rasa iri dengki. Lihat hebatnya. Bahkan dijamin masuk surga tanpa hisab sebagiannya. Apa di antara amalannya? Perhatikan ya. Jadi kalau antum belum bisa amalan seperti ini, jangan sekali-kali mencela sahabat. Jangan sekali-kali mencela sahabat. Saya paling tidak suka dengan orang yang sedikit ilmunya, sudah tidak punya ilmu, senang sekali mencelanya. Perhatikan. Nabi marah kalau disebutkan sahabat yang dijelek-jelekan, bahkan ada yang menjelekkan Abu Bakar, mukanya langsung merah Rasulullah. Sahabat itu, di antara kemuliaannya, kalau bapak menyebutkan apa yang dimilikinya, itu langsung dilepas, diberikan. Salamah. Bagus benar baju antum, dilepas, berikan. Sulit dilakukannya. Kalau ada yang ingin menandingi, silakan. Saya sampaikan sekarang. Pak Haji, bagus benar mobilnya. Susah itu. Susah. Paling sulit. Karena itu, kebaikan itu yang disebutkan. Kebaikan seseorang yang langsung diberikan, dalam bahasa Arab itu birrun sifatnya. Birrun. Kalau sudah melekat dalam dirinya, baru disebut mabrurun. Ada ayat di surah Ali Imran 93. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Birrun itu sulit didapatkan sebelum bisa menginfakkan apa yang paling kita sukai. Apa yang paling kita cintai. Nah, itu yang paling susah. Ya, yuk kita teruskan dulu. Nah, jadi poin ini ingin saya sampaikan. Kalau kita katakan tarhib, siapkan dari sekarang. Sunnah nabinya menyiapkan dari sejak Sya'ban. Sekarang tanggal berapa Sya'ban? Subhanallah, tuh. Oh, ya enggak apa-apa karena kalendernya belum ada Aisyah, makanya belum pada hafal itu. Baik ya. Tanggal berapa sekarang? 24 Sya'ban. Oke, 24 Sya'ban. Masih ada waktu beberapa hari untuk kita memperbanyak doa setiap selesai sholat. Yang belum sebelum saum, siang, Senin, Kamisnya boleh mulai untuk dilatih dan sebagainya. Ya? Jadi ini poinnya. Saya tidak akan lama di tarhib ini. Siapkan dari sekarang tiga hal. Singkatnya tiga hal. Satu. Memperbanyak doa. Agar disampaikan di bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan kuat iman. Memperbanyak doa agar disampaikan pada bulan Ramadan dengan keadaan sehat dan kuat iman. Nanti di akhir saja saya tuliskan doanya supaya tidak lama kita. Yang kedua, berlatih memperbanyak siam sunnah. Dalilnya sudah saya sebutkan tadi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Yang ketiga, merencanakan amalan Ramadan yang nanti akan dilakukan. Hadisnya kalau mau dicatat, Al-Bukhari nomor hadis 1803. Itu untuk dalil yang terakhir. Al-Bukhari nomor hadis 1803 dari Ibnu Abbas. Lagi-lagi Ibnu Abbas. Anak kecil, usia 5-6 tahun. Sudah banyak meriwayatkan hadis. Anak kita, usia 8 tahun. Masih senang main video game. Al-Bukhari nomor hadis 1803. Ada tiga amalan yang harus disiapkan. Awas ya, hati-hati. Satu, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah, insyaAllah di sini ada kajiannya. Interaksi dengan Al-Quran. Dan Ramadan itu bulan Quran. Nanti ketiga ini saya akan pertajam saat kita masuk di awal Ramadan. Jadi sekarang cuma disampaikan umumnya saja. Jadi bagaimana cara berinteraksi. InsyaAllah kajian saya yang sore menjelang maghrib, saya akan khususkan untuk hal yang terkait dengan Quran. Nanti saya berikan metode dengan izin Allah bagaimana cara cepat menghafal Quran untuk khusus di Ramadan. Dan itu dalam semuanya dari Quran, bukan dari metode A, B, C, D, semua dari Quran. Nanti kita akan cek. Dan subhanallah, ada orang yang hafal Quran, seorang ibu punya anak 3, anaknya kecil-kecil, hafal Quran 10 hari. Saat suaminya i'tikaf, istrinya di rumah merawat anaknya, saat itu dia menghafal Quran. Gunakan metode yang disampaikan oleh Quran, 10 hari hafal Quran. Ada yang hafal 15 hari, ada yang hafal 25 hari. Kita akan lihat kira-kira alumni i'tikaf Al-Ihsan hafal berapa hari itu. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Sekarang jangan khatam ya, karena tidak ada hadisnya kita meminta menghatamkan banyak Quran, tidak. Yang ada memperbanyak bacaan Quran yang baik. Jadi yang diinginkan oleh hadisnya itu yang benar, bacaan yang benar, bukan banyak menghatamkannya. Antum khatam 10 kali, tapi salah semua, itu lebih bagus hafal 1 juz, tapi bacaannya benar semua. Oke? Kedua, memperbanyak sedekah. Yang ketiga, perbanyak muhasabah. Introspeksi diri. Silahkan direncanakan dari sekarang, dibuat tabelnya. Nanti awal-awal Ramadan saya berikan bagaimana cara yang tepatnya. Ini saja untuk tarhib. Sekarang kita akan pindah pada materi yang sangat pentingnya, yang ingin kita bahas. Di tarhib kesimpulannya, kalau disebutkan tarhib, artinya kita harus sudah serius menyiapkan dari sekarang. Lapangkan hati kita, luaskan jiwa kita, kemudian tunjukkan keseriusan itu memperbanyak doa. Yang kedua, perbanyak siam sunnah. Yang ketiga, siapkan rencana. Dan sebelum saya akhiri, ini yang ingin saya jawab, kenapa sahabat begitu bahagia? Karena di Quran ini, ketika ayat ini turun, itu sudah mengisyaratkan tiga keutamaan yang tidak akan ditemukan di bulan lain selain Ramadan. Ada tiga keutamaan yang tidak akan ditemukan di bulan-bulan lainnya kecuali hanya Ramadan saja. Satu, Allah menjanjikan ampunan. Allah menjanjikan ampunan tiada batas. Ampunan tiada batas bagi orang yang bermuhasabah, bertobat kepada Allah saat Ramadan. Allah menjanjikan ampunan tiada batas bagi orang yang bermuhasabah kemudian bertobat kepada Allah memohon ampunannya. Perhatikan kalimatnya. Yang dimaksud tiada batas, ditafsir di hadis Nabi, perhatikan. Hadis Nabi SAW, saking pentingnya ini, ditempatkan di nomor satu di bab siang. Man shoma ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dilakukan dengan penuh keimanan, bukan puasa biasa. Dan dia bermuhasabah, bukan hanya puasa. Bermuhasabah mengingat dosanya, mengingat kesalahannya. Kemudian bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kalimatnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari sejak dia balig sampai di detik itu, hapus gugur semua dosa-dosanya. Nanti kita bahas ya. Dan itu baru siangnya. Soma itu siangnya. Hadis nomor 36-nya, perhatikan. Malamnya. Man qama ramadana imanan wahtisaban. Jadi ada siang, ada malam. Kalimatnya sama, cuma beda yang bawah itu soma karena siang, yang malam koma. Man koma ramadana, siapa yang menunaikan qiyam, tarawih kita sebut di malam Ramadan. Imanan, bukan tarawih biasa. Dia lakukan dengan penuh keimanan, di antara rakaatnya, wahtisaban, dia bermuhasabah, memohon ampunan pada Allah. Mengalir air matanya, bertobat di situ, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, turun ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jawab masing-masing di hati. Antum usia sudah berapa tahun? Saya ambil rata-rata 40 sampai 60 ya. 40 sampai 70. Rata-rata. Di tengah-tengah taruhlah 60. Di sini ada yang sering baca Riyadhus Shalihin ya. Baik. Coba buka bab ke-12. Riyadhus Shalihin itu ada 1896 hadis. Pada bab ke-12 nomor hadis 113. Bab 12. Nomor hadis 113. Nomor hadis 113 ini diambil oleh Imam An-Nawawi dari hadis Al-Bukhari. Riwayat Abu Hurairah. Nomor hadisnya 6419. Perhatikan. Saya ingin mulai dulu pelan-pelan dari sini sampai ke sini. Yang ini nanti yang 60 tahun. Perhatikan ya. Orang yang usianya sudah melewati 40 tahun. Belum punya bekal cukup kepada Allah. Maka celaka dia. Perhatikan. 40 tahun. Belum punya bekal cukup kepada Allah. Celaka dia. Yang kedua. Perhatikan dengan sangat baik. Saya ingin masuk pada yang 60 tahun. A'zarallahu ilam ri'in. Allah tidak akan mendengar alasan apapun lagi dari seseorang. Jadi nanti di akhirat saat hisab. Ada yang dicuekin oleh Allah. Orang lain ditanya. Orang kafir pun masih ditanya. Orang kafir masih ditanya, subhanallah, ini dicuekin. A'zarallahu ilam rin. Allah tidak akan mendengar alasan apapun lagi. Dari seseorang, akhara ajalahu, sudah dipanjangkan masa ajal usianya, hatta yablugha sittina sanatan. Sampai 60 tahun, tapi belum cukup bekalnya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, anak-anak 6 tahun, itu sudah pada hafal Quran. Malam Jumat kemarin, ada anak datang dari Jambi, Pak. Dari Jambi. usianya kurang lebih 5-6 tahun. Bawa hafalan Quran sudah 5 juz. 5 tahun sudah 5 juz. Antum 50 tahun sudah berapa juz? 6 tahun hafal Quran. Ada yang 60 tahun untuk sekedar baca saja belum tersentuh. Kalau sudah diberikan masa waktu 60 tahun, membaca saja kita sulit untuk mau membaca, berapa lama lagi waktu yang antum butuhkan untuk mau belajar membaca Quran? Hati-hati, orang seperti ini tahu hukumannya nanti. Ditenggelamkan oleh Allah ke dasar neraka sampai dia berteriak-teriak. Ya Allah, tolong keluarkan kami dari sini. Keluarkan kami dari sini. Beri kesempatan untuk memperbaiki amal soleh tidak seperti yang sebelumnya. Ada di surat Fatir, surat 35 ayat ke-37. Itu hukumannya. Wahum yastarihuna fiha. Ada orang yang teriak sekencang-kencangnya saat di akhirat nanti. Masuk neraka dia. Apa yang dikatakan? Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, tolong beri kami kesempatan keluarkan dari sini untuk beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal. Tidak seperti amalan yang pernah kami lakukan dulu. Perhatikan apa jawab Allah. Garis bawah di sini mumpung kita masih punya waktu untuk beramal, awalan nu'ammirkum. Bukankah aku telah berikan engkau waktu yang begitu panjang? Ma yatazakkaru fihi. Dengan waktu ini engkau bisa merencanakan amalan-amalan yang dilakukan. Man tazakkar. Orang lain seusiamu bisa, kenapa kamu tidak? Waja'akumun nadhir. Sedangkan sudah datang orang yang memperingatkan engkau dengan itu. Jadi kalau 6 tahun bisa baca Quran, kita 60 tahun belum bisa baca Quran, jangan salahkan kalau besok berteriak-teriak nanti. Hati-hati, siapkan dari sekarang. Karena itu, ayat ini langsung dibuka sebagai muqaddimah di bab ke-12 itu oleh Imam An-Nawawi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa kaitan dengan Ramadan? Persis, jangan tunggu besoknya. Jangan tunggu besoknya. Antum malam Ramadan, kita misalnya menunaikan tarawih, jangan tunggu besoknya. Baik. Insya Allah tahun ini tanggal berapa kita? 28 ada yang? Tuh, sudah salah lagi. Tanggal 1. 1 Ramadan. Kekurangan kita kan tidak menghafal kalender Hijriah. Jadi berbeda terus gitu ya. Kalau hafal insya Allah sama. Karena itu nanti kita akan bahas bagaimana menentukan tanggal 1 itu. Ya, nanti di penghujung kita akan bahas. Jadi tanggal berapa puasanya? Alhamdulillah. Tanggal 1 kita puasa Ramadan. Gak usah tunggu tanggal 1-nya. Baik. Maksudnya siangnya puasa. Malamnya kita menunaikan qiyam, tarawih. Insyaallah datang ke masjid tarawih dilakukan sesuai sifat Nabi. Awas, ada orang tarawih kata Nabi tidak mendapatkan apapun dari tarawihnya kecuali capek begadang saja. Tapi ada orang yang menunaikan tarawih sesuai sifat Nabi. Insyaallah mudah-mudahan ada waktu kita untuk bahas apa keutamaan orang ini ketika dia tunaikan sesuai sifat nabinya. Man qama Ramadan, siapa yang menunaikan malam Ramadan tu qiyam imanan wahtisaban, dilakukan dengan penuh iman, kemudian dia bermuhasabah. Nanti ada cara kita bermuhasabah saat tarawih. Apa yang terjadi? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Misal, 40 tahun punya dosa, usia 40 tahun, tiba di malam ini, dia tunaikan seperti Nabi menunaikannya, turun ampunan Allah saat itu. 40 tahun semuanya gugur. Besoknya meninggal, besok gak sempat puasa, besoknya meninggal. Sudah gugur semua dosanya. Karena itu antum jangan sia-siakan. Dikasih malam pertama, manfaatkan dengan baik. Dari sekarang pelajari bagaimana Nabi menunaikan tarawih, bagaimana sifatnya, bagaimana bacaannya, apa yang dilakukan. Itu penting. Itu penting kita hadirnya di sini, belajar sunnah Nabi SAW. Tidak akan rugi. Orang tarawih, kita tarawih. Orang belum tentu dapat, kita dijamin dapat. Kalau sudah diberikan semua itu, belum tersentuh juga kita untuk berubah, berapa lagi dan bagaimana caranya lagi untuk bisa mengampuni dosa-dosa kita. Perhatikan ya, 40 tahun, kata para pakar, itu setengahnya dipakai tidur. Di orang kalau sudah berusia 40 tahun, misal, setengahnya dipakai tidur. Jadi yang dipakai beraktivitas berapa tahun? 20 tahun ini beraktivitas. Saya tanya, yang jadi ibadah berapa tahun? Karena cukup untuk pulang, itu harus jadi ibadah dulu. Belum tentu bisa cukup untuk bekal pulang. Ini makan, si B makan. Yang ini diniatkan karena Allah jadi ibadah. Yang ini tidak, jadi rutinitas. Karena itu muncul di setiap kitab dalil pertama di kitab hadisnya innamal a'malu bin niat, supaya jadi ibadah. Oke. Okay? Nah, kalau itu kita siapkan jadi ibadah, taruhlah setengahnya. 10 tahun jadi ibadah. Sudah diterima belum? Belum tentu. Yang ikhlas berapa tahun? Misal setengahnya 5 tahun. Jadi orang yang punya usia 40 tahun, potensi amal diterimanya mungkin 5 tahun saja. Yang ikhlas barangkali baru segini. Dan ikhlas itu dijaga sampai meninggal dunia. Sebelum wafat, tiba-tiba riya, diungkit lagi amalannya, disebarkan, dibuat spanduk dan sebagainya. Dari Sabang sampai Merauke, kan? Karena ada pemilihan, disebutkan, saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan itu. Disampaikan ABC dan sebagainya. Itu tahu dari ujung Aceh sampai dengan ujung Papua. 5 tahun berkurang lagi. Berapa sisanya? Oke? Perhatikan. Tidak mudah kita menyiapkan tiket untuk ke surga. Karena itu diturunkan oleh Allah subhanallah. Bagian kedua. Saking pentingnya langsung turun suratnya sekaligus. Baik, suratnya sekaligus. Surah Al-Qadar. Ini yang menjadikan sahabat sangat bahagia pada saat itu. Surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi kalau keistimewaan pertama tadi, turunnya ampunan Allah. Keistimewaan yang kedua, kenapa sahabat begitu bahagia? Perhatikan kalimatnya. Karena Allah sudah menjanjikan akan tiba satu malam di malam-malam Ramadan itu yang kalau kita menunaikan ibadah di malam itu sekecil apapun nilainya sama dengan 1000 bulan. 2 berlipat pahala 1000 bulan. Pahala 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi kurang lebih 83 tahun. Baik. Malam apa namanya? Malam Lailatul. Kalau sudah pakai malam, Lailah itu artinya malam. Apa? Lailatul Qadar. Kalau disebutkan malam Lailatul Qadar artinya malam-malam. Ya. Itu penting. Ayo pelan-pelan kita belajar bahasa Arab ya. Setiap insyaallah setiap termin saya ada satu yang kita pelajari ya. Pelan-pelan. Malu sama anak-anak kecil tuh di Arab tuh segini udah bisa bahasa Arab tuh. Sudah kita banyak usia enggak bisa-bisa. Berlipat pahala sampai 1000 bulan, subhanallah. Ibu bapak kalau baca Quran sekarang, satu hurufnya berapa pahalanya? 10, dari mana taunya? Acungkan tangannya, yang bisa jawab hadisnya hadis di mana, nomor berapa, supaya bisa saya tahu, saya kasih hadiah. Ini persoalan kita, hadis, hadis, tapi tidak pernah baca hadisnya. Nanti kita akan lihat banyak orang menunaikan ibadah, ini doanya di mana hadis ternyata enggak ada di hadisnya. Contoh, ini sering kali saya sampaikan. Waktu kecil diajari doa iftitah apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Pernah lihat hadisnya tidak? Tuh, persoalan. Wajjahtu, inni wajjahtu itu berbeda. Inni wajjahtu itu terdapat di dalam Ibnu Majah nomor hadis 3221. Yang meriwayatkan namanya Jabir bin Abdullah. Wajah tuh gak pakai ini, itu riwayat Ali bin Abi Thalib. Adanya di hadis Muslim, nomor hadis 1848. Apa bedanya? Lihat kalimatnya. Yang hadis Muslim riwayat Ali, Sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fastaftaha wajah tuh, wajhiya lilladzi. Saya sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sholat malam yang dimaksudkan. Nabi kemudian membaca doa iftitah atau istiftah, wajah tuh wajhiya lilladzi fatarat samawati dan seterusnya. Hadis yang pakai inni wajjahtu itu riwayat Jabir bin Abdullah di Ibnu Majah nomor hadis 3221. Lihat bunyinya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, saat akan menyembelih hewan kurbannya, aqbala al-qiblah, menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat, tsumma qala, kemudian beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Kalimatnya lihat, ada dua versi. Versi pertama, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad bismillahirrahmanirrahim inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarat samawati wal ardh dan seterusnya. Versi keduanya langsung mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarat samawati wal ardh. Jadi inni wajjahtu itu doa menyembeli hewan kurban. Bayangkan, puluhan tahun kita belajar. Anak-anak kita diajari di sekolah tidak tahu bahwa itu asalnya bukan hadis untuk istitah. Beda antara wajjahtu dengan inni wajjahtu. Setelah turun surat idza ja'a nasrullahi wal fath, nah maka Nabi sering kali membaca dalam ruku dan sujudnya dengan subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Kemudian dalam doa istitahnya riwayat Abi Hurairah nomor hadis di Al-Bukhari 711, bacaannya Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, kan, dan seterusnya hadis. Baik. Jadi itu pentingnya ya. Kita belajar. Kembali ke sini tadi. Yang paling penting. Kenapa mereka berbahagia? Yang kedua, turun ampunan Allah. ya, yang pertama turun ampunan Allah, yang kedua dijanjikan akan berlipat ganda amalan. Bacaan Quran tadi, dari mana tahu satu huruf itu sama dengan 10? Itu ada di hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Dia kata Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah," siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, "falahu asyru hasanat," dia mendapat 10 kebaikan. "Walam aqul alif lam mim harfun," saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, "walakin alifun harfun, mimun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun." Tapi saya katakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. "Walikulli harfin asyru hasanat," dan setiap hurufnya ada 10 kebaikan. Kita hitung-hitungan dulu, hitung-hitungan. Kalau kita misalnya baca alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. Kali 10 berapa? 30. Baca ayat lain, misal ini kan terlalu panjang Pak Al-Baqarah. Saya ingin karena di luar panas yang kul-kul aja, misal. Ya. Kul a'udzu bi rabbin nas. A'udzu. Jangan yang kulnya. A'udzu berapa huruf? 1 2 3 4. Baik, 4 huruf. Ada yang protes, Pak, saya ini enggak lancar bacaannya. Berat saya bacanya. Pahalanya sama enggak? Disebutkan oleh Nabi naik hadisnya. Tadi nomor berapa? 2910. Di kitab yang sama nomor hadisnya di 2 kali lipatkan bilangan 10-nya. 2920 nomornya. Perhatikan kalimat Nabi. Al-mahiru bil Qur'an ma'asafaratil kiramil barah. Orang yang lancar baca Quran, kemana-manapun dia jalan, itu diiringi malaikat yang selalu menjaga dia untuk berperilaku baik dan mulia. Jadi orang keunggulan, orang yang selalu baca Quran, itu lisannya terjaga, pikirannya terjaga, tidak cepat merespon kata-kata orang, difikirkan dulu dan seterusnya. Tapi teruskan hadisnya. Wallazi yatata'ta. Sedangkan orang yang terbata-bata, wa huwa syaqqun 'alaihi, sudah terbata-bata, berat lagi mengucapkannya. Perhatikan. Falahu ajrani. Dia dapat 2 kali pahala orang yang lancar. Jadi kalau a'udzu orang lancar dapat berapa? 4 kali 10? Cuma 40. Orang enggak lancar 2 kali, berapa? 80, bahkan bisa lebih. Kok bisa, Pak? Karena orang lancar itu cuma sekali baca, a'udzu, selesai 40. Orang enggak lancar diulang-ulang, kul a'udzu, bukan du, du. Ah, sudah 40 diulang lagi, dapat kali 2. Bu, bukan du, du, oh a'udzu, kali lagi 3. Jadi berbahagialah ibu punya rencana di bulan Ramadan, cari ustaz yang bagus, bisa meluruskan kita. Makanya cara beramal sebelum dilakukan, keluarkan dulu keutamaannya. Itu jadi motivasi. Kalau ibu tidak pernah tahu hadis ini, datang ustaz diluruskan tiap hari, itu bisa protes pada ayah. Ustaznya, Pak, terlalu ketat, besok ganti aja. Tapi yang tahu hadis ini, itu bisa berubah. Pak, kalau perlu yang ini aja, 10 kali diluruskan. Mama hari ini baca 19 huruf, 10 kali diluruskan. Oke. Okay. Yang terakhir, jadi rencanakan itu, perhatikan. Kita baca hari ini 4, dapat 40 kebaikan. Tapi di Lailatul Qadar, dikali 83 tahun. Ada enggak di sini yang bisa tahan baca Quran selama 83 tahun tak berhenti? Tidak ada. Ingat, Quran itu suatu hal yang unik. Jangan tanya jam, menit saja. Quran itu punya keunikan, tidak ada orang yang bosan baca, tidak ada. Antum bosan enggak baca Al-Fatihah? Tidak. Tapi kalau dibaca cepat ngantuk. Itu Quran. Enggak percaya silakan. Enggak percaya silakan. Antum bangun malam, nanti saat itikaf tuh, wah subhanallah, udah pegang mushafnya, 5 menit sudah begini. Begitu cing gitu kan, ada informasi BBM-nya, WhatsApp-nya itu bisa kuat lagi tuh. Udah lain. Baik. Nah, saya akan akhiri dulu sesi pertama di sini. Kita tidak ada dulu tanya jawab ya, karena kita ada 2 sesi yang sangat penting. Nanti saja di akhir. Sampai jam berapa, Pak Haji? Sampai selesai. Baik. Terakhir di sesi ini, bagian segmen pertama, dan saya akan tutup di segmen pertama ini. Nanti kita akan berpindah untuk menentukan awal Ramadannya. Kenapa sahabat begitu bahagia ketika turun perintah puasa? Yang terakhir, karena ayat ini turun diawali dengan firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu." Tidak banyak orang tahu rahasia ayat ini. Itu kalau turun ayat setelah ayat puasa, semuanya "Ya ayyuhalladzina amanu," itu semua bersemangat sekali. Tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun. 3, karena ayat ini dibuka dengan kalimat "Ya ayyuhalladzina amanu." Bapak Ibu sekalian, Perhatikan kalimatnya, pembuka ini. Saya sebutkan dulu informasinya, lalu saya tafsirkan singkatnya. Ya, ini terulang sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha terulang sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina terulang sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Dan amanu terulang sebanyak 258 kali dalam Al-Quran. Perhatikan kalimat ini. Ya, ini dalam bahasa Arab disebut harfun nida. Huruf untuk menyeru, memanggil. Tapi bukan sekedar memanggil. Memanggil dengan tiga jarak yang berbeda. Memanggil dengan tiga jarak yang berbeda. Satu, memanggil orang dengan jarak yang dekat. Misal, ada Ali di sini dekat dengan saya panggil Ali ke sini. Ya Ali ta'al. Pakai ya. Jelas ya? Yang kedua, memanggil orang dengan jarak yang menengah. Agak menengah, tidak jauh, tidak dekat. Misal ada Ahmad, saya panggil ya Ahmad ta'al. Ahmad, sini. Yang ketiga, ini yang paling penting, memanggil orang dengan jarak yang jauh. Muhammad jauh, saya panggil ya Muhammad ta'al. Muhammad, sini. Jadi ketika Allah memanggil kita untuk menunaikan puasa, dipanggil dengan satu huruf ini, ya, dengan semua jaraknya, perhatikan sekarang, di sini keindahannya. Ketika huruf ini disandingkan dengan kata iman, perhatikan terjemah tafsirnya, disandingkan dengan kata iman, seolah-olah Allah memanggil dengan kalimat seperti ini. Hai orang-orang Islam yang telah beriman, aku tahu kadar keimanan kalian berbeda-beda. Ada yang imannya sangat kuat sehingga merasa dekat denganku. Orang yang kuat imannya dekat dengan Allah subhanallah. Perhatikan, kadang-kadang belum dipanggil pun sudah nunggu. Azan zuhur misalnya jam berapa sekarang? 11.55 misal. Ada orang setengah 12, 11.30 sudah di masjid. Sudah nunggu, dia tidak menunggu Allah panggil, sebelum dipanggil sudah datang. Ada orang yang menengah imannya. Biasa-biasa saja, kalau ingin jamaah, jamaah, tidak ya tidak. Ingin baca Quran, baca, tidak ya tidak, ini menengah. Ada yang paling hebat yang terakhir. Jangan tanyakan bagaimana menunaikannya. Bahkan tidak ditunaikan dan jauh dari Allah dengan perilaku maksiatnya. Dia berlumur dosa, banyak bermaksiat sehingga merasa jauh dari Allah. Perhatikan. Allah tidak bedakan semua orang itu dipanggil dengan huruf yang sama. Hei orang-orang yang imannya dekat denganku. Yang kuat merasa dekat denganku. Datang sini tunaikan Ramadan, engkau akan semakin lebih dekat. Yang imannya menengah, silakan datang tunaikan, engkau akan rasakan jadi dekat denganku. Bahkan yang jauh sekalipun, aku janjikan ampunan kepadamu bahwa bila engkau mau bertobat di bulan Ramadan ini, sehingga menjadikan engkau lebih dekat denganku. Dipanggil tidak dibedakan orang kuat, iman menengah ataupun jauh. Inilah nanti buktinya kita akan lihat. Malam pertama Ramadan kita akan saksikan. Jangankan orang yang rajin ke masjid, yang tidak sholat pun bisa di sab pertama. Kita akan lihat. Karena Allah berikan karunia yang sama. Yang jarang baca Quran pun, begitu ada baca Quran, mushafnya paling besar. Itu bisa terjadi. Jadi semua diberikan kesempatan yang sama. Nah, kalau modalnya sudah sama, kita miliki, tidak juga dipergunakan dengan baik, dengan cara apalagi Allah mesti mengampuni dosa bapak, ibu, dan kita semuanya. Karena itu sebagai penutup segmen ini, buka hadisnya riwayat Mustadrak Al-Hakim Naisaburi, nomor hadis 7256. Singkat saja. Perhatikan kalimatnya. Singkat saja. Saya potong sejenak. Bu'dan. Bu'dan. Liman adraka ramadana falam yufar lahu. Ini bukan Nabi yang menyampaikan, langsung malaikat Jibril. Saat Nabi akan naik ke mimbarnya baru satu langkah, datang Jibril menyampaikan. Bu'dan. Liman adraka ramadana falam yufar lahu. Ya Muhammad, celaka dan akan jauh dari Allah. Orang yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan, tapi tidak mampu diampuni dosa-dosanya. Orang baik. Saya sering kali terharu dengan ini. Bapak ibu sekalian, barangkali anak-anak Palestina itu, anak-anak Syria, anak-anak di Iraq, anak-anak di Afghanistan, orang-orang yang disembelih di Afrika Tengah, orang-orang yang ditindas itu di wilayah Myanmar, barangkali cepat diambil oleh Allah, karena mungkin bekalnya sudah siap. Anak-anak itu sudah hafal Quran. Saya seringkali menyampaikan, anak Palestina itu yang kecil-kecil, kalau sudah hafal Quran, begitu datang drone Israel, menaburkan, menghujankan bom dan peluru itu bukan sembunyi, Bu, Pak. Keluar, bawa senjata mainan, lalu katakan pada temannya, itu lihat nama saya sudah terukir di bom itu, saya pulang duluan. Kata temannya, tidak, saya pulang duluan. Karena anak ini sudah paham. Nabi menyampaikan ketika akan masuk surga, kita diminta baca Quran. Waqra wa rattil fa inna akhira qira'atika akhiru manzilatika. Baca Quranmu dengan tartil, akhir bacaanmu itulah tempat tinggalmu di surga. Mereka pelajari di alam barzah, buka ayatnya Ali Imran 169. Bagaimana Allah memberikan kebaikan yang besar kepada mereka, bahkan dianggap meninggal tapi hidup di sisi Allah, diberikan rezeki sampai bahasa Qur'annya perhatikan. Wa yastabshirunal ladzina lam yalhaqu min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau mereka mampu akan pulang kepada keluarga yang ditinggalkan, engkau jangan sedih, jangan nangis, jangan takut. Kalau bisa cepat ke sini, saya ini senang-senang di sini. Karena itu mereka kuat keluar karena sudah siap bekalnya. Kita barangkali dihidupkan sampai detik ini karena menurut Allah ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali sampai di Ramadan. Ada amal yang belum cukup untuk pulang kecuali dilipat gandakan di Ramadan. Jadi kalau orang lain diwafatkan, kita dihidupkan, sudah sampai, belum mampu juga tersentuh untuk mohon ampunan, diampuni oleh Allah, kata Jibril, celaka orang itu. Keterlaluan. Berapa lama lagi Ramadan yang dibutuhkan untuk sekadar kita kembali pada Allah? Belum tentu tahun depan kita dapat Ramadan. Kata Nabi apa dijawab? Amin. Amin. Langsung Rasulullah mengaminkan. Jibril menyatakan doanya, Rasulullah langsung mengaminkan. Mohon hati-hati, pelajari tarhib hari ini, rencanakan amalan kita, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Baik. Tidak cukup dengan amin, gitu ya. Nanti tulis dulu, pahami dulu, kemudian siapkan amalan kita. Baik ya, itu artinya amin. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mengetahui awal Ramadan itu? Karena saya ingin dapat malamnya malam ampunan, besoknya ingin dapat ampunan, selebihnya ingin dapat ampunan, bagaimana cara menentukannya? Baik, kita rehat dulu selama 15 detik ya, untuk saya menghapus ini, setelah itu kemudian kita lanjutkan.